perbuatan yang melampaui batas seperti itu maknanya. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini as-salafus salih, qala as-salaf rahimahumullahu ta'ala alaihim ajma'in, lam tatruk hadhihi al-ayatu khairan illa amarat bih, wala syarran illa nahat an. Bahwa ayat ini ya, tidak meninggalkan suatu kebaikan kecuali memerintahkan, dan juga tidak meninggalkan suatu keburukan kecuali melarangnya. Jadi seluruh kebaikan itu termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Dan seluruh keburukan termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Kan singkat. Singkat. Kata-katanya sedikit, tapi maknanya itu luas. Itu yang dimaksud dari Jawami'ul Kalim, dan ini salah satu contohnya yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Asani, macam yang kedua, ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa huwa muntashirun mawjudun fi sunanil ma'thura anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Macam yang kedua dari Jawami'ul Kalim, dari kata-kata yang singkat, yaitu yang terdapat pada kata-katanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang tersebar dan tertulis di dalam kitab-kitab as-sunan. Dalam arti di sini ya, mawjudun fis sunanil ma'thura anhu, dalam arti di dalam kitab-kitab yang tertulis di dalamnya itu hadis-hadis Rasulullah, termasuk as-sihah, as-sahihain, al-Bukhari wa Muslim, termasuk as-sunan Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Nasa'i, termasuk al-masanid musnad al-imam Syafi'i wal imam Ahmad dan lain-lainnya, termasuk al-ma'ajim mu'jam al-imam at-Tabari dan lain-lainnya, itu termasuk dari kitab-kitab yang dimaksud di sini as-sunan. Bukan dalam arti kutub-kutub kitab-kitab as-sunan yang diriwayatkan ashabus sunan arba'ah, empat perawi sunan itu siapa? Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Nasa'i. Itu termasuk, tetapi yang dimaksud oleh Imam Ibnu Majah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Rajab bin Hanbal di sini adalah kitab-kitab yang tertulis di dalamnya sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, doa-doa Rasulullah dan lain-lain. Waqad jama'a al-ulama radhiyallahu anhum jumu'an min kalimatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-jami'. Dan di sini ulama mereka telah menulis atau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam itu yang singkat dan padat di beberapa kitab-kitab mereka, seperti Al-Imamul Hafidh Abu Bakar Ibn Sunni. Al-Imamul Hafidh Abu Bakar Ibn Sunni rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki kitab yang dinamakan Al-Ijazu wa Jawami'ul Kalam min As-Sunanil Ma'thura. Itu di dalamnya juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu juga Al-Imamul Qadhi Abu Abdullah Al-Qadha'i rahimahullahu ta'ala, beliau juga ada kitab yang beliau kumpulkan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah yang dinamakan As-Shihab fil Hukmi wal Adab. Dan juga Al-Imam Al-Khattabi di awal kitabnya Gharibul Hadis, Al-Imam Al-Khattabi punya kitab Gharibul Hadis, di awal kitabnya itu beliau menulis beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang termasuk dari Jawami'ul Kalim. Sekarang kita masuk asal usul Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menulis kitab ini. Dijelaskan, amla al-imamul hafiz Abu Amr Ibnu Salah majlisan sammahu al-ahadith al-aliyah jama'a fihi al-ahadith lijawami' allati yuqalu innama dara ad-din 'alayha wa ma kana fi ma'naha min al-kalimat al-jami'ah al-wajiza yashtamilu majlisuhu ala 26 hadithan. Al-Imam Al-Hafidh Abu Amr Ibn Salah. Al-Imam Al-Hafidh Abu Amr Ibn Salah. Itu ditulis, tidak apa-apa. Al-Imam Al-Hafidh Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Namanya Uthman bin Abdurrahman Ash-Shahrazuri. Uthman bin Abdurrahman Ash-Shahrazuri. Uthman bin Abdurrahman Ash-Shahrazuri. Itu nama Imam Al-Hafidh Abu Amr Ibn Salah. Beliau salah satu ulama ahli hadis yang hidup pada abad ke-7. Yang hidup pada abad ke-7. Di salah satu majlis samanya, nah ini harus kita ketahui. Ahli hadis, hadirin yang dirahmati Allah, ini majlis ta'lim mereka. Majlis ta'lim mereka zaman dahulu, ya. Bukan seperti kita ini panjang lebar ngomong. Jadi kata-kata dari si ustaz ini 90%. Hah? Ayatnya, hadisnya hanya 10%. Itu di zaman sekarang. Itu di zaman sekarang. Tapi di zaman dahulu, mulai dari abad ke-2 sampai abad ke-10 dan selanjutnya, termasuk juga di zaman Imam Syaukani. Jadi majlis sama' mereka itu bisa kita katakan 90%-nya itu Al-Qur'an was Sunnah. 10%-nya kata-kata dari si alim itu, dari si ustaz. Karena itu yang dibutuhkan oleh umatul Islam. Itu yang dibutuhkan oleh umatul Islam. Umatul Islam membutuhkan Al-Qur'an. Umatul Islam membutuhkan Al-Qur'an was Sunnah. Mereka sangat membutuhkan, ingin mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah dan ingin memahami. Mendengarnya tok itu mendapatkan pahala. Apalagi memahaminya, apalagi melaksanakannya, apalagi menyebarkannya. Pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam siapa? Imam siapa tadi? Al-Imamul Hafiz siapa? Abu Amr Ibnu Salah. Siapa namanya? Utsman bin Abdurrahman Ash-Shahrazuri rahimahullahu taala, di salah satu majlis sama'nya, zaman sekarang ini majlis ta'lim, majlis sama' dalam arti majlis yang didirikan untuk mendengar hadis-hadis Rasulullah, itu namanya majlis sama' atau majlis sama'. Dan alhamdulillah di negeri Yaman juga dihidupkan kembali seperti ini. Jadi misalnya kalau datang seorang alim tamu gitu ya, seorang alim datang tamu, itu para thullabul ilm, para thullabul ilm meminta, ya Syekh tolong antum dirikan majelis sama. Ya sudah, nanti si Syekh ini menyebut beberapa hadis dari pertama sampai terakhir, atau dia baca 40 kitab misalnya, tapi enggak semuanya. 40 kitab dari setiap kitab hadis yang pertama dan hadis yang terakhir, itu semua dari kitab-kitab hadis. Setelah itu mereka mendapatkan ijazah, mendapatkan sanad yang muttasil sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidz Abu Amr Ibn Salah, beliau pernah mendirikan majlis sama' yang beliau namakan majlisnya itu Al-Ahadithul Aliyah. Al-Ahadithul Aliyah dalam arti hadis-hadis yang tinggi. Dan yang beliau sampaikan itu semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang beliau sampaikan pada majlis sama'nya itu kurang lebih 26 hadis. Itu ditulis oleh murid-muridnya. Beliau menyampaikannya itu semua dengan sanadnya yang sempurna, dengan hadisnya yang sempurna. Dan sebagian besar dari murid-muridnya itu yang bisa menghafal ayat-ayat tersebut pada saat itu juga. Saat itu juga tidak bangun dari majlis sama' dan majlis ta'lim kecuali mereka sudah menghafal hadis-hadis Rasulullah yang 26 itu dengan sanad-sanadnya yang sempurna dan juga memahami makna-maknanya. Dan ini fadlullah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Ini asal-usul dari kitab Jawami'ul Kalim. Dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Thumma innal faqih al-imam az-zahid al-qudwa Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Sering kita mendengar Imam Nawawi ya rahimahullahu taala, akhadha hadhihi al-ahadith allati amlaha Ibnu Shalah wa zada 'alayha tamam 42 haditsan. Wa samma kitabahu bil 40. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nanti sedikit akan kita jelaskan tentang Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullahu taala. Beliau ini tentunya beliau juga salah satu ulama yang hidup pada abad ke-7. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang beliau yang disampaikan ya. Wallahu taala alam apakah Imam Nawawi pada saat itu hadir di majlis sama'nya Imam Ibnu Shalah atau beliau mendengar dari yang lain. Wallahu taala alam. Intinya di sini Imam Nawawi mengumpulkan 26 hadis itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Shalah dan beliau tambahkan lagi sampai 42 hadis dan dikatakan al-arba'in an-nawawiyah. Sering kita dengar arba'in nawawiyah, arba'in nawawiyah, arba'in nawawiyah. Nah, itu yang mengumpulkan hadis-hadis itu semua Imam Nawawi. Asal usulnya itu semua dari hadis-hadis yang disampaikan siapa? Al-Imam Al-Hafiz Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullahu taala. وسمى كتابه بالأربعين واشتهرت هذه الأربعين التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله ببركة نيات جامعها وحسن قصده رحمه الله تعالى. نعم dikatakan bahwa kitab al-arba'in nawawiyah itu terkenal dengan cepat dan juga banyak orang-orang yang membacanya, bahkan banyak orang-orang yang menghafalnya dan juga yang mengambil manfaat daripadanya. Itu semua dikatakan karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut dengan tujuan yang baik, husnul maqsad dan juga niat salihah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi beliau meninggal dunia belum sempat menikah, hadirin yang dirahmati Allah. Meninggal dunia pada umur 45 tahun. 45 tahun. Tetapi karya-karyanya seakan-akan beliau hidup 100 tahun lebih. Itu yang dijelaskan oleh ulama. Antum mau di mana? Mau di dalam Al-Quran, beliau memiliki karya. At-Tibyan fi Ulum Al-Quran. Tentang hadis-hadis Rasulullah, salah satunya Arba'in Nawawiyah. Tentang mustalah, beliau juga memiliki karya. Tentang fikih, ada juga karyanya. Tentang bahasa, ada karyanya. Tentang biografi ulama as-salaf, ada karyanya. Kapan beliau belajar, kapan beliau menghafal, kapan beliau menulis. Itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan di dalam waktu, itu tidak mungkin, tidak bisa terjadi. Dan juga Syekh Ibnu Utsaimin di salah satu karyanya beliau menjelaskan yang demikian, bahwa pada umur ya, umurnya hanya 45 tahun bisa menulis karya-karya yang luar biasa, itu dalil, tunjuk yang jelas bahwa ini rajul saleh. Imam Nawawi ini seorang yang saleh, yang taqi, yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu dan juga menulis kitab-kitabnya rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau namanya adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimishqi Asy-Syafi'i. Kunyahnya seperti dijelaskan di sini adalah Abu Zakaria. Ya, kunyahnya Abu Zakaria. Tentunya kita jelaskan beliau ini belum menikah. Belum menikah Abu Zakaria bukan dalam arti anaknya bernama Zakaria, tidak. Jadi dikatakan di sini waqad istahabba dzalika ahlul ilmi rijali wan nisa waliman kana lahu walad waliman laisa lahu walad, bahwa yang namanya kunyah itu disunnahkan, mustahab hukumnya untuk laki-laki dan juga perempuan yang memiliki anak dan juga yang tidak memiliki anak. Aisyah radhiyallahu taala anha, anaknya berapa? Hah? Tidak ada. Kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Kunyahnya Ummu Abdillah. Jadi untuk laki-laki misalnya yang belum memiliki anak bisa dikunyahkan Abu Abdillah. Dikatakan wa innama kunniya bi Abi Zakaria li anna ismahu Yahya wa dhalika iltifatan ila Nabi Allah Zakaria wa ibnihi Yahya. Jadi kenapa kunyahnya Abu Zakaria? Nama beliau siapa? Yahya. Nama beliau Yahya. Ada seorang nabi yang namanya Zakaria dan anaknya namanya Yahya. Karena itu Al-Imam Nawawi memilih kunya untuknya adalah Abu Zakaria. Karena ada kaitan antara nama Zakaria dan Yahya. Bahwa Zakaria nabi dan juga Yahya nabi. Yang ini ayah, yang ini anak. Wa Yahya wa Abi alaihima assalam. Wa sifatuhu kama qala al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu taala kana kasal lihya. Al-Imam Nawawi kana asmar wa kasal lihya. Jadi kulitnya itu kulit yang sawo matang, bisa dikatakan seperti itu ya, yang kecoklat-coklatan itu. Dan lihya beliau, lahyanya, jenggotnya rahimahullahu taala lebat. Dan juga qalil adh-dhahik, sedikit tertawa, bukan dalam arti tegang terus, sedikit tertawa. Karena kalau orang yang selalu tertawa yaitu orang gila. Betul enggak? Dan juga tidak bisa untuk dijadikan job, untuk dijadikan pekerjaan. Membuat orang tertawa dijadikan pekerjaan, itu pekerjaan yang hina. Jadi salah satu guru kita, Syekh Muhammad Shadiq hafizahullah taala, beliau menjelaskan seperti itu. Jadi untuk apa bekerja di atas panggung? Tujuannya supaya yang hadir itu tertawa. Itu aja pekerjaan, membuat orang tertawa. Setelah itu terkenal. Setelah dia terkenal, apabila ada yang menemuinya di salah satu tempat, minta tanda tangannya atau foto di sampingnya, padahal pekerjaannya itu pekerjaan yang hina sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama. Wal Imam Nawawi rahimahullahu taala kana qalil adh-dhahik wa adim al-la'ib. Bisa dikatakan tidak ada bermain untuk Imam Nawawi. Jadi juga ini yang kita dengar dari guru-guru kita, bahwa pada masa kecilnya, ya, dari mulai masa kecilnya itu Imam Nawawi cinta terhadap Al-Quran wa Sunnah. Selalu membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, murajaah terus menerus, diingat hafalan beliau. Pada suatu hari ayahnya itu memberi tugas untuk memegang tokonya. Tolong jaga sekarang, wahai Yahya. Dan beliau di sini tentunya tidak lepas dari yang namanya ilmu syariat dimanapun beliau berada. Menjaga toko sambil belajar. Ada pembeli, apa yang beliau katakan? Irhal anni rahim. Menjauhlah kamu dariku. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau. Ini mau beli. Antum ini ngapain duduk di toko kalau tidak menjual. Tapi dengan cara yang baik, dikasih doa terakhir. Keluar dari toko. Mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk. ini dapat doa dari orang yang saleh, alhamdulillah. Insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang tersebut. Jadi itu salah satu yang kita dengar ya dari masyayikh kita, dari guru-guru kita tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di sini Ibnu Al-Attar, yaitu salah satu bisa dikatakan muridnya, beliau menjelaskan an walid Al-Imam An-Nawawi, dari ayah Al-Imam An-Nawawi, kisata Lailatul Sabi' wal 20 min Ramadan. Ya abati ma hadha ad-daw alladhi mala ad-dar. Ibnu Al-Attar beliau menceritakan, dan cerita ini dari ayahnya Imam An-Nawawi, bahwa pada malam 27 dari bulan Ramadan, pada suatu hari ketika beliau masih kecil, Imam An-Nawawi masih kecil, Al-Imam An-Nawawi bangun pada malam hari itu dan melihat cahaya yang memenuhi rumah. Dan beliau membangunkan ayahnya dan berkata, ya abati ma hadha ad-daw alladhi mala' ad-dar. Cahaya apa ini wahai ayah yang ada di rumah kita? Ayahnya tidak melihat cahaya apa. Ibunya juga tidak melihat cahaya apa-apa. Tapi di sini mereka mengetahui bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan segera mereka berqiyamul lail menghidupkan malam tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya anak mereka yang saleh yang melihat cahaya pada malam hari itu. Itu permulaan ya dari kehidupan Imam Nawawi, bahwa beliau dari mulai kecilnya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh sahibut tabaqatil wusta, wa kana yaqra'u kulla yawmin 12 darsan syarhan wa tashihan fi jami'il ulum, bahwa pada setiap hari Imam An-Nawawi mempelajari 12 mata pelajaran. Setiap hari beliau mempelajari 12 mata pelajaran ya, dan juga syarhan wa tashihan. Dalam arti syarhan wa tashihan, beliau mempelajari 12 mata pelajaran itu dengan penjelasannya semua, dan setelah itu dimatangkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam ilmu-ilmu yang berbeda. Jadi bukan seperti kita ya hadirin yang dirahmati Allah, kita belajar misalnya walaupun di kuliah, mau dikatakan itu kuliah syariah, mau dikatakan itu ma'ahad agama dan lain-lainnya, santri di zaman sekarang atau mahasiswa di zaman sekarang ini, kita katakan mereka itu santri-santri syariat atau mahasiswa-mahasiswa syariat, belajar misalnya hari ini 6 mata pelajaran. Itu rata-rata di kuliah-kuliah ya syariat, 6 mata pelajaran. 6 mata pelajaran itu yang mereka pelajari dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai siang. Mungkin ada tambahan di sore hari atau di malam hari 2 mata pelajaran. Semuanya 8. Dia atau mereka itu mempelajarinya pada saat itu saja. Membuka kitab pada saat itu. Ketika di kuliah atau di ma'had, di hadapan gurunya, di hadapan syekhnya, membuka kitab dan mempelajari mata pelajaran itu. Setelah itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ditutup itu kitab, tidak kembali lagi. Jadi pulang ke rumah, itu tidak dimatangkan apa yang dipelajari di pagi hari atau di sore hari. Tidak meluas lagi. Tidak melihat lagi penjelasan dari kitab ini dan juga dari kitab itu. Tetapi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran yang beliau pelajari pada setiap harinya, beliau mematangkannya dari segala. Jadi tidak masuk hari berikutnya kecuali apa yang beliau pelajari dari ilmu tafsir, hadis, mustalah, bahasa dan lain-lain itu sudah matang. Sudah tidak membutuhkan lagi untuk kembali lagi. Oh, di kitab mana waktu itu saya menulis? Di buku mana? Di bagian mana? Itu tidak ada sama sekali. Itu sudah terekam di dalam akal Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di samping itu beliau menulis karya-karya beliau di dalam ilmu fikih, ilmu tafsir, beliau menulis. Di samping itu beliau juga berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan apa yang beliau pelajari untuk umat Al-Islam pada saat itu. Belajar, mengajar, menulis, luar biasa. Waktu yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya bukan seperti ilmu kita-kita orang ini. Ilmu yang berbobot, ilmu yang berbobot. Jadi kalau kita baca kitab Al-Minhaj, kitab Al-Minhaj Imam Nawawi di dalam ilmu fikih, la ilaha illallah, kata-kata yang amat sangat sulit, sulit. Di beberapa negara Arab, kitab Imam Nawawi yang namanya Al-Minhaj itu di dalam ilmu fikih itu dipelajari di tahap yang terakhir. Dalam arti setelah mempelajarinya orang itu akan menjadi mufti. Itu sudah tahapan yang terakhir, sudah paling top. Itu terakhir. Terakhir, sebelumnya ada beberapa kitab yang harus dipelajari. Tapi sedangkan kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi itu tahapan yang terakhir. Dan ini kitab bukan untuk orang awam dan juga bukan untuk para santri, bukan untuk mahasiswa. Untuk ulama-ulama yang berfatwa. Yang mereka layak untuk berfatwa, hendaklah mereka mempelajari kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi. Kata-katanya itu luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah. Kalimat-kalimat dari bahasa Arab yang benar-benar bahasa Arab yang kental. Umurnya 45 tahun meninggal dunia. 45 tahun meninggal dunia. Tetapi bisa menulis karya-karya yang amat sangat indah dan juga sangat bermanfaat untuk umat Islam. Di dalam hadis juga beliau ada syarh Sahih Muslim. Syarh Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Itu di dalamnya ada bahasa. Di dalamnya ada akidah. Di dalamnya ada tauhid. Di dalamnya ada biografi. Di dalamnya ada fikih. Itu ilmu dari mana semua? Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu ilmu-ilmu syariat bagi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga dijelaskan termasuk dari zuhudnya Imam Nawawi, kana ghalibu ta'amihi al-ka'ka wat-tin yursiluhu abuh li'annahu la yatakallafu waqtan litibahatil akl. Jadi rata-rata dari makannya makanan Imam Nawawi adalah kue yang kering, ya. Jadi kue kaak itu makanan yang terbuat dari gandum. Makanan yang terbuat dari gandum. Gandum, air, mungkin tak dikasih garam. Wallahu a'lam, dikasih garam apa enggak. Jadi seperti roti, seperti kue. Kalau kering dikatakan kaak. Sama buah tin. Itu makanan Imam. Itu yang selalu beliau makan. Itu yang selalu beliau makan. Dikatakan, dijelaskan di sini. Kenapa beliau tidak ingin memakan makanan-makanan yang lain yang dimasak dan lain-lainnya, tidak ingin membuang waktu. Tidak ingin membuang waktu untuk memasak makanan yang beliau butuhkan. Tanpa makan, tanpa minum, bisa menuntut ilmu? Bisa menuntut ilmu? Tidak bisa. Bisa menyebarkan ilmu? Tidak bisa. Bisa mengajarkan? Tidak bisa. Ini makanan yang dibutuhkan oleh Imam Nawawi. Tetapi beliau zuhud. Cukup dengan yang ada. Apa yang ada? Ini ayahnya mengirimkan untuk Imam Nawawi ka'ak dan tin. Ka'ak dan tin. Buah tin. Buah tin. Wattini. Wazzaitun. Buah tin dan kue ka'ak. Ini yang selalu dikirimkan oleh ayahnya. Alhamdulillah. Saya dapat ka'ak dan tin ini dari ayah, ini yang saya makan. Masak ya Imam Nawawi? Buang-buang waktu di dapur ngapain? Mendingan saya mempelajari, mengkaji, mematangkan ilmu syariat. Kalau kita Allah selamat afiyah. Itu ada hari khusus ya. Benar, ada hari khusus. Jadi kita waktu menuntut ilmu itu, kalau hari Jumat pagi kita ke pasar ikan. Hari Jumat pagi ini kita ke pasar ikan, beli ikan. Dan orang sana enggak begitu bisa membersihkan ikan. Jadi kita balik ke rumah, kita bersihkan ikan. Makan waktu. Habis itu kita bantu istri, ya. Itu ikan kita bersihkan, kita kasih bumbu, setelah itu kita goreng dan lain-lainnya, yang masak nasi. Satu hari itu kebuang untuk ikan. Belum nanti kalau ada menu yang lain. Hah? La ilaha illallah. Kita keadaan kita seperti ini, hadirin yang dirahmati Allah. Tiba-tiba kita menyombongkan diri dengan sedikit ilmu yang kita ketahui, yang kita paham. Itu tidak layak sama sekali, tidak layak sama sekali. Jadi kalau sekali lagi mungkin ini saya pernah jelaskan, kalau kita mau mengadakan pribanding ya, antara kehidupan, bukan kehidupan kita, antara kehidupan ulama zaman sekarang, antara kehidupan ulama zaman sekarang dengan ulama salaf, seperti ulama-ulama yang ada di zaman Imam Nawawi abad ke-7 atau ke-8 atau ke-9, itu tidak ada sama sekali, tidak bisa, nggak masuk, ya nggak masuk. Jadi seperti apa namanya plus dan minus, jadi nggak bisa nyambung, nggak bisa nyambung sama sekali, nggak ada, jauh, sangat jauh. Nah, dari sini hendaklah kita selalu membaca, kita pelajari sirah-sirah mereka. Kita ketahui biografi mereka. Minim dengan kita mengetahui keadaan mereka seperti ini, ada sedikit semangat yang bangkit untuk menuntut ilmu syariat, untuk mempelajari ilmu syariat. Dan beliau rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala, wafat pada tahun 676 Hijriah di kota Nawa atau di kampung Nawa. Ini termasuk dari Nawa, ini termasuk dari tempat yang ada di kota Damaskus yang ada di negeri Syria. Naam. Jadi kalau kita jelaskan bahwa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali meninggal dunianya di mana? Masih ada yang ingat? Di Damaskus di Syria. Begitu juga Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi di kota atau di kampung yang namanya Nawa. Dalam umur berapa? 45 tahun. Nah, ini asal-usul dari kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Setelah itu datanglah Ibnu Rajab Al-Hambali. Datanglah Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau termasuk dari ulama abad ke... Wafatnya kapan? 795. Iya. Wafatnya 795, berarti beliau termasuk dari ulama abad ke-8. Al-Imam Nawawi termasuk dari ulama abad ke-7. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali datang, beliau menambah beberapa hadis di atas 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Rata-rata semua hadis yang beliau kumpulkan berapa? 50 hadis, dan dinamakan kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi asal usul kitab ini Jami'ul Ulum wal Hikam adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Dan asal usul kitab Al-Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Rajab ya, ini Ibnu Rajab, ini Imam Nawawi, di atasnya lagi siapa? Abu Amr Ibnu Salah rahimahumullahu taala alaihi ajmain. Masih ada waktu kan? Sedikit. Maaf ya, sedikit. Insyaallah sampai di sini kita selesai dari mukaddimah kitab ini. Kemarin itu ada pertanyaan, ada yang menanyakan tentang ini perkara wanita, bahwa dia itu ada wajib qada puasa, apakah boleh untuk melaksanakan puasa Tasu'a atau Asyura? Ya, boleh untuk melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura, setelah itu dia lanjutkan qada'nya, qada puasa, bayar hutang puasa. Dan ini pendapat jumhur, pendapat jumhur al-ulama, mayoritas al-ulama. Itu yang pertama. Yang kedua ada dua bid'ah yang terjadi pada hari esok Asyara Muharram, Asyura. Yang pertama bid'ahnya orang-orang Syiah, yang dimana mereka menghancurkan pada hari Asyura, mereka menghancurkan tubuh-tubuh mereka, ya. Dan itu perkara-perkara yang bid'ah secara mutlak, bid'ah yang sesat 1000%, ya. Itu tidak ada sama sekali sejarah dari ulama salaf ahli sunnah wal jamaah sama sekali. Betul, Al Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau meninggal dunia, terbunuh di negeri Al Iraq pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Betul, benar. Tapi apakah pengikut-pengikut Al Husain bin Ali yang sejati dan setia mereka melaksanakan setelah kematian Al Husain apa yang dilaksanakan oleh Syiah di zaman sekarang, memukul tubuhnya sampai mengalirkan darah dan lain-lainnya? Itu bid'ah yang sesat dan amat sangat sesat. Allah Subhanahu wa taala qaal, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Janganlah kalian membinasakan diri kalian dengan tangan kalian sendiri, sedangkan mereka membinasakan, menghancurkan tubuh-tubuh mereka dengan tangan mereka sendiri. Berarti di sini mereka telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, juga wallahu taala alam, bahwa terkenal juga tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah hari anak-anak yatim. Betul enggak? Dan ini saya mendengar sendiri dari salah satu ustaz. Dan wallahu taala alam, mungkin di sini beliau salah menyampaikan. Intinya tidak ada hal yang seperti itu, mengkhususkan hari Asyura untuk menyantuni anak-anak yatim, itu tidak ada dalil. Silahkan untuk menyantuni anak-anak yatim, berbuat baik terhadap anak-anak yatim, memuliakan anak-anak yatim, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mengkhususkan waktu, untuk mengkhususkan hari melaksanakan hal yang demikian, itu tidak ada dalilnya sama sekali secara khusus dari asal. Si ustaz itu salah paham. Salah pahamnya gimana? Bahwa dia kira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke kota Madinah hari Asyura tanggal 10 Muharram. Itu salah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau melaksanakan hijrah pada tahun 14 minan nubuwah, tahun 14 dari kenabian beliau. Akhir Safar, tanggal 27 Safar itu beliau mulai keluar dari kota Makkah. Beliau masuk ke kota Al-Madinah kurang lebih tanggal 8 Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal dari bulan tahun 14 dari kenabian. Setelah itu adalah tahun yang pertama Hijriah. Kemudian beberapa tahun kemudian sampai Muharram, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Jadi bukan tanggal 10 Muharram Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke kota Al-Madinah. Jadi ketika beliau masuk kota Al-Madinah, tentunya bersama ontanya, ya. Sampai ontanya duduk, betul enggak? Ketika ontanya duduk, maka inilah tempat dibangun masjid. Dan tanah itu punya anak yatim. Betul enggak? Tanah itu punya anak yatim dan Rasulullah membeli tanah itu dari anak-anak yatim itu. Nah, dari sini dikatakan bahwa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah hari untuk menyantuni anak-anak yatim. Kita katakan Rasulullah tidak masuk kota Madinah pada tanggal 10 Muharram. Jangan salah paham. Ahli sirah siapa? Ahli sirah siapa yang menjelaskan bahwa Rasulullah masuk ke kota Madinah tanggal 10 Muharram? Ini harus kita pahami, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi hadis yang kita sampaikan di pertemuan kita yang lalu, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW qadimal Madinah. Rasulullah masuk ke kota Madinah atau tiba di kota Madinah. Far'al Yahuda tasumu Asyura. Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 atau hari ke-10 dari bulan Muharram. Tetapi di sini lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini hadis kita jelaskan diriwayatkan siapa? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lihat penjelasan Sahih Al-Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Lihat penjelasan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Mereka tidak mengatakan bahwa Rasulullah masuk ke kota Madinah pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Mereka menyatakan Rasulullah masuk ke kota Madinah melaksanakan hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Beberapa bulan kemudian baru Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Jelas insyaAllah hadirin yang dirahmati Allah ya. Nah, kita jelaskan apabila ada saudara-saudara kita yang keliru, kita jelaskan dengan apa yang kita jelaskan tadi. Ya, jangan main emosi-emosian. Antum yang sesat, saya ini kalau yang namanya Syiah itu sudah tidak tawar-menawar lagi. Yang nama dengan orang-orang Syiah itu sudah tidak tawar-menawar lagi. Sudah sesat 1000%, kita jelaskan tadi. Yang namanya Syiah itu. Tapi ini saudara-saudara kita yang masih termasuk dari ahli sunnah wal jamaah. Kita kasih kepada mereka dengan pemahaman yang demikian. Kenapa saya jelaskan berbeda? Karena kalau saudara kita yang sunni, kita jelaskan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim menerima. Tapi yang Syiah tidak menerima. Saudara kita yang sunni, kita jelaskan ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath Al-Bari, menerima. Syiah tidak menerima. Yang sunni kita jelaskan ini penjelasan Imam Nawawi, menerima. Tapi yang Syiah tidak menerima. Hadahumullah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahumma wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan memasuki hadis yang pertama. Jadi tolong barang siapa yang bisa mampu membeli kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, tolong dibeli, itu lebih afdal dan lebih bagus. Jazakumullahu khairan.